Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang mulia, segenap para alimul ulama, para kiai, para guru, para orang tua, wabil khusus segenap guru-guru, para kiai yang hadir, yang mohon maaf gak kesebut namanya karena memang gak ada catatannya. Dan yang sama kita hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhtadin Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Saifuddin Zuhri dan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhtadin dan seluruh para dewan guru, para ibu, bapak, serta teman-teman semua yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harlah YPI Al-Muhtadin ke-21 Depok SMP Dharma Pertiwi SMK Al-Muhtadin. Dan habis mudah-mudahan kumpul kita semuanya hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Berkumpul kita hari ini, kita berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Para rekan-rekan, teman-teman, para ibu semuanya yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Sudah rada menarik. Jadi banyak kiai, banyak guru, enggak usah lama-lama ceramahnya karena memang belum nyarap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama akhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, cuma nanamin iman, nanamin pondasi, nanamin akidah. Maka Maulid hari ini sukses dan berhasil. Ayo tanamkan akidah yang kuat, iman yang kuat, wariskan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Inilah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Krisis iman, krisis akidah. Kalau gak ditanamin iman, ditanamkan akidah yang kuat, tantangan anak-anak kita ke depan bukan semakin ringan, tapi semakin berat. iman. Apalagi di zaman sekarang, Pak, mohon maaf, pendidikan kurikulum yang ada di negeri kita hanya berorientasi pada pengisian otak. Anak kita otaknya diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Anak kita biar bisa komputer, bisa internet, bisa bahasa asing, tapi iman kosong, akidah dangkal, agamanya rapuh. Muncul sekarang banyak orang pinter cuman kagak bener. Bener, Bu? Maka orang dulu pernah ngomong, ada pepatah tuh, biarkan otak Jerman tapi hati tetap Mekah. Artinya apa? Ini harus ditanamkan akidah. Mohon maaf, pendidikan-pendidikan yang lain, Bu, banyak sekolah umum kita lihat, sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi kenapa tawuran sampai sekarang gak pernah berhenti? Karena agama kosong, iman kosong. Ditanamkan agama rada jarang. Pendidikan agama diajarkan seminggu dua jam dalam satu minggu, bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak. Dia sekarang muncul banyak tawuran gak pernah berhenti, tapi yang namanya madrasah, majelis taklim, pesantren, gak pernah saya lihat ada yang tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri tawuran, santri ini tawuran sama santri ono, gara-gara berebut beduk, gak pernah. Kenapa? Karena memang yang ditanamkan akidah. Maka kita bersyukur anak kita bisa belajar di Al-Muhtadid ini. Kenapa? Agamanya dapat, imannya biar kuat. Ini tantangan anak kita ke depan luar biasa. Sekarang ini Islam dihancurkan generasi mudanya melalui program-program mereka, orang-orang kafir. Dengan apa? Dengan cara mereka menghancurkan 3 F. F yang pertama, dijajah anak kita melalui fashion, pakaian. Dia zaman sekarang bocah penas pakaiannya, bocah perawan umur 19 tahun kaos kantinnya aja pakai, 65 tahun udah ketat macet tuh kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India rasa bening-bening kita liatin pakai kaos begitu, bocah kampung, oh ya Allah, udah hitam burik, lagi baru kumpul, ya Allah. Pakai celana, celana wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas, wahai. Ngatasan lagi, hai hai. Katasan lagi, aduh hai. Kenapa, Pak, Bu, anak-anak kita kan sifatnya hubul taklim, senang niru yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu sifat anak-anak kita. Dulu saya masih kecil, demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idola dulu. Sekarang tontonan anak kita bukan begitu, Bu, tontonannya boy band, grup band, diikutin gaya-gaya penyanyinya, pemalisnya, cara gaulnya, cara ngomongnya, penampilannya. Bu, anak sekarang ngomong-ngomong, gaul teman, itu ngomong-ngomong anak alay. Ngomong-ngomong, wow, boy, sebenarnya saya ingin sama Allah. Terus dia yang usah gitu, kelas. Lo gue men, lo kalau lo gue lain, lo udah jangan pakai alay-alayan, udah norak pakai alay. Ntar kalau kematan alay masuk dalam kubur ke bawah-bawah, ditanya sama malaikat paruh muka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu lah ya. Nabi kok, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, betul banget. Eh, neraka panas, masuk neraka lo. Terus, gua harus bilang, wow, gitu kan? Kacau nih anak-anak ini. Nggak yang gede. wajah luar biasa nih dengan pakaian-pakaian, rambut dimerahin, betis kena buah baso. Bukan anting, bukan emas kawat, penting antingan cakep hadiah ciki. Nah, kita resep kelihatan. Dan kontrol kenalponnya dia bobong, dia betot. Kenalponnya diganti lu presi. Itu kenalpot aja mereknya macam-macam, ada R9. Itu keluaran Sentul sama keluaran Kemayoran. Beda. Kalau keluaran Sentul mantep. Maghrib-maghrib dipot, dibetok terus depan nenek-nenek. Nenek-nenek lagi supaya maghrib kaget dengan sholat motor. Sampai kaget, latahan inna sholati, wa sesuki, wa yamaha. Nenek-nenek sampai nyumpah kaget, mampus tuh bocah. Bisa bocah ya bukan mampus nenek-nenek yang mati ya. Hati-hati dijajah dengan fashion pakaian-pakaiannya. Ini anak kita sekarang makanya perempuan nih, cewek pakailah jilbab. Apa itu jilbab Ustaz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di atas kepala. Bagus sih. Biasa aja kan Mas. Kalau mana kayak maling motor gua. Ini yang kita pakai di atas kepala namanya kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Jilbab itu pakaian yang goblok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang banyak perempuan, anak-anak cewek, pakai cakep kudungan, tapi pakai kaos masih ketat, celananya masih ketat, secara hukum agama masih haram. Bebek. You kamu, can dapat, si beli. Kamu dapat melihat. Akhirnya mengandung dan mengundang. Maka terjadilah pergaulan bebas. Banyak anak-anak kita sekarang BTN, bunting dan panika. Minum es cendol gak pakai kelapa, burta bercendol gak punya bapak. Saya titip sama ibu, ibu lebih dekat sama anak. Yang lagi saya, yang sama anak emak, bapak-bapak kurang latihan ngurusin anak. Punya anak kecil nangis tengah malam, yang bangun siapa? Emak. Bapak mah kalau bangun dengar punya nangis, siapa nangis punya itu? Wijep berangkat dan ngurusin anak. Emak lah biasanya para emak yang melahirin kita, benar? Emak sayangnya luar biasa melahirin kita, pilihan cuma dua, kalau gak hidup mati. Perjuangannya seorang emak, makanya satu orang emak bisa merawat 10 orang anak, dan 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Benar bu? Benar bu? Emak lebih dekat sama anak, makanya emak sayang sama anak. Mau nyuapin anak makan aja tuh, anak belum makan, emaknya udah makan dulu. Maka ibu-ibu kalau kondangan kemana aja bawa selampe tas kecil. Itu ada fungsinya tas kecil banget. Ada kue dalam, nanggur, cemot, masukin. Ada kue pepek, bundar. Bener bu? Buat siapa yuk? Buat anak. Gak ada bapak-bapak yang mengantongin selampe buat bawa pisang kondangan. Ini memang udah bawa kondangan, bawa pisang dari rumah kalau bapak-bapak mungkin. Ya bu, ini luar biasa perjuangannya seorang emak. Emak lebih dekat sama anak, tantangan berat dijajah. F yang pertama fashion, F yang kedua food, makanan anak kita dijajah. Dulu kita mau makanannya beda kok, dulu mau kita uli, dodol, wajik, reginang, regini, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagun, keplak, ngol-ngol, obyo, cucur, geblok, abun, sagun. Baik-baik makan sagun, kalau boleh ngomong. Nyembur. Udah sekarang makanya hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makanya hot dog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas, gegaras, dia boh. Hati-hati dijajah, udah kita tanpa kita sadari. F yang ketiga, fun, hiburan anak kita sekarang luar biasa. Dijajah oleh gadget, dijajah oleh apa sekarang, zamannya Android. Makanya anak sekarang banyak ngeremehin, ngapain udah ngaji, gak perlu ngaji sama kiai pakai kitab. Sekarang tuh zaman modern Ustaz, ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya kagak sama kiai, sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Karena begitu kok, anak-anak kita, oh kritis-kritis buat sekarang, nanya pakai apal-apalan mulu. Saya pernah ditanya sama anak muda, Ustaz, nanya Ustaz, tanya mulu. Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Kira-kira batal gak Ustaz? Ya batal Paul. Lu nanya pengetes gua lu. Bukan begitu Ustaz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi. Apa harus wudu lagi? Ya wudu dong. Masa gak wudu? Mau gitu Ustaz ya? Gitu dong. Terus lagi wudu saya basuh muka gak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu dia Ustaz. Ini pertanyaan saya. Gak masuk akal Ustaz. Masa yang tegak pantat yang dibasuh muka? Ada pertanyaan begitu. Yang meja nyampe. Masih kosong benar mejanya. Kasih dulu ya. Ya udah gitu gak apa-apa. Isiin jangan rata dong. Masa dikasih taplak dong Ustaz. Ya dulu ya. Terus bu. Ini anak-anak kita akhlak kepada Allah. Tanamkan agama. Belajar agama. Artinya apa? Ini sekarang banyak orang mengkaitkan agama dengan akalnya doang. Ada bu yang nanya sama saya, ibu-ibu perumahan bu kalau ngaji. Ustaz nanya, saya kirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Itu Fatihah saya sampai gak Ustaz? Saya gak jawab. Saya beritanya sama ibu itu, ibu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Oh. Terus Fatihah yang ibu kirim balik pulang gak? Enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau gak balik pulang bu, berarti nyampe. Bener kan? Berarti enggak. Kita kirim kalau balik-balik berarti nyampe. Ada ini akal-akalan aja. Emang kita yang nyampein, kita punya HP, ada pulsanya SMS, nyampe. Bener bu? Itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat kalah. Apalagi trinya ada nyambung. Terima lagi teduh, maka nyambung sinyalnya hilang. Mohon terima tuh, nyambungnya saya rasa, jengkol, putri. Terima. Ya, terima kasih guru. Air putih lokal ini iya kan berarti saya kekurangan ion nih air indah air putih doang rezekinya jadi kayak enggak bukan ustaz kalau dikasih air putih kayak dukun sembur iya bening banget ini orang lah tuangin deh gitu. Sayang-sayang gelasnya ya, biarin bang bisa usaha sendiri bang nanti dihormatin banget bang saya mau Ustaz PA ini bening banget bu ini kalau ditaruh cupang hidup ini ya. Saya minum ya belum ya. Ini baru kali ini bang bertamu ada meja nggak ada bambunya. Jadi saya duduk. Kalau kata guru saya kalau minum duduk makanya saya duduk dulu bu ya. Amazing. Tenang nggak ada bambunya. Deprok aja. Ya bu, bentar bu ya. Amazing. Kalau kata guru saya kalau mau minum baca bismillah dulu saya baca bismillah dulu ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini ada manis-manisnya gitu kalau kata guru saya kalau emang masih haus, minum lagi. Iya. Alhamdulillah. nyari lah. Bagaimana aja akal-akalan nyari makan. Udah bu ya, kalau minum lagi haus. Terus ini. Lanjut. Panas banget ini bu. Ada kupas angin. Oh kupas angin ini ya. Saya nggak biasa pakai kipas angin. Biasanya pakai AC. Aksesoris. Terus ya, akhlak kepada Allah tanamin. Di sekarang pendidikan agama dari jauh anak-anak kita kenapa pada brutal, pada sering tawuran karena iman dan agamanya kosong dangkal. Maka saya bangga di sini Yayasan Al-Muhtadin ini dikumpulkan anak-anak kita ditanamkan agamanya yang kuat. Kenapa? Kalian ini akan menjadi generasi penerus yang akan datang. Kalau yang tua sudah meninggal dunia, yang muda-muda siap gantiin. Kenapa? Rasul sudah menyontohkan. Dulu Rasulullah menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid umur 11 tahun kau jadikan panglima perang? Apa kami-kami yang senior enggak mampu?" Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasain tua. Tampil yang muda-muda. Alhamdulillah. Siapin anak-anak kita biar bisa baca Quran, nanti terjun ke masyarakat, jadi ulama, jadi guru, jadi ustaz. Ini kadang-kadang kita kenes bang, ya Allah ustaz di kampung cuma atuh. Pas bayang maghrib ustaznya pergi kondangan. Bayang maghrib agar yang mimpin, ya Allah me dorong-dorong. Ada yang teriak udah PRT jadi imam KTRT jangan PRW kayak RW apalagi gua anak muda ada anak muda berunding di belakang tuan-tuan lu bisa jadi imam kalau gua bisa cuma gua gak berani kalau gua berani cuma gua gak bisa. Nah, terus bagaimana ini urusan? Karena begini aja, bagi tugas lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Aku salah kan, gue benerin. Gue maju, gue pendek banget. Gue cepat nih, lancar. Gue jadi inaan sama keken. Inna azalahu fi laylatul qadar. Yang belakang mana? Laylatul. Laylatul. Yang depan gue salah ikut. Ikutin. Wa madraka laylatul qadar. Salah itu mana? Nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gue Lailatul, lu Lailatin. Gue ngikutin Lailatin, lu Lailatul. Lu juga gara-gara tulang kecil. Nah, aku tak mau ngomong bisa banyak orang. Bener bang, bukan yang gak terjadi. Di kampung saya orang agak bisa jadi imam, disuruh jadi imam. Baca wat ini nyasarnya ke wala asri. Oke, wajah itu ni waktu resin awal. Orang bersembarangan jadi imam lah belajar dulu. Kalau gua biasa berhoki baca kuliah keder itu si wakal kafir kuliah kalau kurang bisa lah, bisa pergi gak bisa pulang banyak tikungan walana walantum belakang makanya perlu belajar yang mudah-mudah. Ayo siapin dari sekarang belajar agama. Dan anak-anak kita tantangannya berat, begitu besar tantangan untuk menghancurkan akidah anak-anak kita. Akhlak kepada Allah ditanamkan, iman yang kuat. Anak-anak kita, bu, jangan kita berharap sepenuhnya dengan guru. Ustaz, anak saya ada gurunya di sekolahan, biarin gurunya yang ngajar. Oh, enggak, guru sebatas jam pelajaran mengajar anak kita di sini. Tapi sepenuhnya tanggung jawabnya pulang sekolah ibu dan bapaknya. Madrasatul Ula ibu dan bapak. Kenapa? Ma fil abah fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalau anak bisa kampret. kalau bapak nyolong anak nyopet. Jangan sampai Bu, kita jadi orang tua calok, Pak. Ini ada anak-anak berbagi, Neng, toh maghrib udah musola, bapaknya kagak. Neng, ngaji habis maghrib, cepetan, emaknya kagak ngaji. Itu emak mau bapak calok. Calok begitu, Bu. Iya, cinere, orang pada cinere, dia masih itu juga. Jangan sampai emak mau bapak calok. Artinya apa? Inilah kita peran aktif orang tua yang penting. Tantangan begitu berat. Sekarang apalagi, masuk yang namanya narkoba. Bu, kalau kita ngeri, narkoba, mabuk-mabukan, udah ke zaman. Kita teman-teman semuanya ada di sini. Udah tinggalin yang model-model itu, jangan sampai kita terjerumus yang begitu. Kenapa? Jadilah pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Terakhir satu, mampuis. Kalau udah mampuis, nabinis. Mabuk udah kagak jadi ukuran. Dulu di kampung saya, aku anak muda, namanya si Udin mabuk. Udin mabuk, pulang subuh, gentayangan jalan. Ketemu Pak Haji jalan, kita dari mana nih? Biasa Pak Haji, saya mau sembahyang subuh lah. Pak Haji doang mau sembahyang subuh. Lu mabuk nih, mabuk sih Pak Haji, orang mabuk kan enggak boleh sembahyang. Mabuk aku boleh loh, mabuk sembahyang. Yang tega banget Pak Haji kan. Sekarang gua tanya lo kalau memang kita kagak mau subuh berapa rokaat? Ya ilah Pak Haji pake nanya saya subuh mau dimana-mana 4 rokaat Pak Haji. Waduh mabok bener lo di sialan lo merah sudah pergi pokoknya pulang dari omelin ketemu di jalanan sama temen si Amin. Ditanya Mami itu dari mana dia? Gua mau ke masjid mau dikasih sama Pak Haji. Gua mau sumpah yang subuh Min mau dikasih. Lo mau kemana Min? Gua juga mau sumpah yang subuh. Lo mau ngapain sama mau yang subuh kuat? Lo mabok? Emang apa sih mau mabok? Lo sama aja mau pahit? Gak boleh ke masjid, gak boleh ya. Orang sembahyang mabok tuh kalau lagi mabok gak boleh sembahyang. Lo jangan-jangan kayak lo. Lo mau kemana Min? Gue mau ke masjid, budek lo emang. Lo mau sembahyang subuh Min? Iya, karena gue tanya dan Min lo. Lo kalau lo benar-benar tahu subuh berapa rakaat Min? Yang waras ditanya subuh mau dimana-mana, dia dua rokaat. Waduh Min, lu jangan ke masjid. Enggak lu diusir sama Pak Haji. Gua diusir, gua tadi ditanya begitu. Iya gua jawab subuh 4 rokaat, diusir gua. Lu ya, apalagi dibangun 2 rokaat, lu mah lu pasti diusir lah. Gua aja yang 4 rokaat diusir, apalagi lu yang timbang 2 rokaat. Gua sama parah, gua kacau. Mabok. Ini udah bang? Udah. Terus? Terus. Bagaimana MC? Orang drama itu kayak supir taksi. Tergantung penumpang. Kalau penumpang sudah terus, saya terus. Yang penting argonya jalan. Ya Allah, ayo kita tanamin anak kita biar berakhlak, ilmunya ada, iman akidahnya kuat, syubbanul yaum, rijalul qaum, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Amin. Kita pengen punya anak-anak kita, anak yang soleh, benar Bu? Kenapa? Kalau anak soleh, insya Allah pinter, tapi anak pinter, belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kok, kerjanya pinter-pinterin orang tua. Tanah udah dijual, tak punya belum, ini punya pinter. Tanahnya itu juga, suratnya dibikin ada 4. Karena pinter, dapat warisan banyak kan, adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur, ngomong lagi, buset ke buset lagi, gue ini. Akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual. Ditanya, lo mau jual kuburan engkong, apa mau jual tanahnya? Itu kuburannya, gak kuburan aja yang ikut. Buset yang ikut juga ke kuburan. Nah, itu orang pinter bang. Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Kita orang tua meninggal dunia pengen dapatan pensiunan pahala dari siapa? Dari anak-anak kita. Silahkan dari sekarang tanami akidah yang kuat, agama yang kuat. Gedenya mau jadi apa? Tergantung bakat anak kita. Ustaz dari masih kecil anak saya bakatnya main obeng mulu obeng mau dibakar main. Insya Allah jadi montir gedenya. Amin. Montir yang beriman ngerti agama. Yang penting agama tanami lebih dulu. Anak saya dari masih kecil main kapal-kapalan pun Ustaz kilo. Insya Allah dia jadi pilot beriman, amin. Ngerti agama, amin. Ustaz, karena saya dari masa kecil mainan tembak-tembakan mulu. Berarti abri polisi, insya Allah jadi abri polisi beriman. Ngerti agama. Anak saya dari lain dari yang lain Ustaz, maka dari masa kecil korengan mulu. dokter. Kalau jadi tahu hari yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Ini kuncinya luar biasa. Ayo, yang muda-muda siapin. Anak muda belajar yang benar. Amin. Iya, kita bangga bu, anak kita masukin ke madrasah. Artinya apa? Jangan kita pesimis. Usaha rasanya masukin ke madrasah, ntar keluar jadi apa? Jadi orang, pasti jadi kebo. Ini kadang-kadang orang kita gak bangga masukin anak ke madrasah. Sekolah di sana gak diterima, di sini gak diterima. Akhirnya apa? Sekolahnya di madrasah. Ditanya, sekolah di mana anakku? Daripada bagi sekolah, anakku gue masukin aja ke madrasah. Oh, madrasah ke madrasah. Gak bangga. Padahal bu, dulu almarhumul makfurlah, saya punya guru, Abu Yaqi Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Nanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau lu tanam rumput, padi bakalan luput. Artinya apa? Ditanamkan ilmu agama dulu, dunia insya Allah ikut. Amin. Amin. Ya Allah. Berkah bu, orang kalau ngerti agama ustaz, jadi ustaz berkah, ustaz singkatan, ustaz, usaha tanpa dana. Tapi berkah, bu, bulan mulih luar biasa, bu, kulkas di rumah 3 pintu, gak ada yang bisa ketutup. Karena pintunya rusak semua. Itu berkah. Ini apalagi ada yang meninggal, 7 hari 7 malam, neteng besek pulang. Pas malam terakhir berdoa ustaznya, ya Allah, bisa mudah-mudahan ada yang mati lagi. Begitu ya Allah. Berkah, oh, makanya jangan benci yang usah dengan ulama. Tahu orang udah pada jauh dari ulama, benci dengan ulama. Ulama dia dikatain, dikriminalisasikan. Banyak luar biasa, hati-hati zaman sekarang. Ayo ikutin ulama kita, guru-guru kita. Insya Allah berkah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, akhlak kepada Allah. Tanamin iman, akidah yang kuat, agama yang mantap. Ibadah kita biar benar. Kalau ibadah benar, dasarnya harus ilmu. Benar bu? Orang yang mempunyai ilmu, insya Allah ibadahnya benar. Karena banyak orang ibadah gak pakai ilmu. Mengaji gak pernah ngaji, gak pernah kumpul di pengajian. Padahal kalau kita ngaji kumpul begini, luar biasa. Dosa kita dirontokin, amin. Ini dosa kita diusap, artinya diusap, dihapus, ditipek, digembok.